zaman semakin larut. Kasihmu tak berbatas waktu, belaimu merasuk kalbu, terangmu menggugah rindu. Jalan yang panjang ini tak suruh aku meniti pelita.